Nah, Ustad-ustad di alam jin atau ustad-ustad? di manusia. Manusia lah, Oh mana ada gitu. ustaz? Oh, jin emang gak ada ustad? Enggak. Ah, kamu aja nggak tahu, karena kan kamu kan sebelumnya nggak pernah ikut kajian. Ya kan, jin juga ada Ada. kajian-kajian kan? Ada ustaz. Kalau kalau misalnya di kajian ustad di masjid gitu, ada nggak jin muslim yang ikutan? Jin muslim yang ikutan? Ikut Oh, kajian, kajian. ikut pengajian, Oh, yang muslim doang. yang muslim Yang doang. itu dua luas. Yang... Tapi pada pada pada dengerin yang muslim tuh di dalam masjid gitu. Oh, tapi yang pada kafir dua luas. Eh, iya, nggak bisa kan masuk ke makam masjid? Susah banget. Susah banget ya. Kalau kamu waktu nyampe di sini ngelihat gak rumah ini tuh beda sama rumah-rumah orang lain? Iya, beda ya. Bedanya kenapa? Bedanya gimana? Sini tuh kayak... Panas. Sekarang rasanya gimana? Adem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya semuanya di pojokan. Banyak. Itu yang di seberang di sebelah sana kan ada pohon. Mana? Iya kan, di sebelah sana tuh Kamu ada di pohon. pohon situ? Enggak, bukan. Kamu kan bukan orang sini kan, bukan jin sini kan? Bukan. Cuma ikut-ikutan kan? Jadi lapangan, di lapangan tadi. Saya kutuk-kutukan aja, saya nggak tahu dari sebelumnya. Saya Nah, nggak tapi itu tahu nama yang tempatnya. di daerah pohon dua itu, yang gelap sana tuh deket kuburan tuh kan, tahu kan kamu? Oh, si penunggu ini banyak. Nah, itu banyak kan di situ? Astagfirullahaladzim. Tapi Suka, suka nunggu di situ. tapi sering nyerang sini nggak? Sering. Tapi tuh kalau misalnya baca apa itu, baca tanyung, yang di apa yang sekarang kan elektronik ya, manusia gitu ya. Dibaca pada kabur. Iya, saya kok Rukyah, ngerasa Rukyah. di sana kayak banyak. Rukyah itu apa? Iya, itu namanya Bacaan rukyah. Quran, bacaan Quran. Rukyah itu bacaan Quran kok untuk mengusir. pemasukan untuk mengusir jin dari tubuh manusia atau dari rumah-rumah seperti ini.